Udah. Siap Pak Kemal. Pesen dong ayam gulai satu, rendang, sama daun singkong ya. Oke Pak Kemal, tunggu bentar ya. Oke. Loh, kok rumah makan Padang piringnya piring rotan? Pakai alas daun pisang lagi. Hei, ini teh Sunda atau Padang, ah? Aduh, Pak Kemal, piring kita belum ada yang bersih nih, Pak. Masih bau gulai, Pak. Lemaknya masih nempel, nggak hilang-hilang. Makanya, pakai ekonomi pencuci piring. Dengan formula baru, bahan aktif anti lemak 20% lebih banyak. Wah. Terbukti, hilangkan bau dan lemak membandel. Oke. Nih, cobain deh. Cukup setetes aja. Wah, bau dan lemaknya hilang. Piring-piringnya bersih kesat. Wanginya fresh ya. Jadi semangat ini saya nyucinya. Terbukti kan? Ekonomi pencuci piring bersih kesat fresh. Onde mande, Sabana bersih. Ekonomi pencuci piring bersihnya gak ada lawan. Wingscare.